Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: Ayyuhan nasu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna 'alim wa qala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda: wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik. Tidaklah ia menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana telah memerintahkan tentang hal itu kepada para utusannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik. Wa'malu saliha, dan beramal solehlah kalian. Inni bima ta'amaluna alim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Wa qala, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian